Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana kita diberi kesempatan untuk bisa untuk hadir dalam acara bincang atau konseling kesehatan dalam yang akan insya Allah kita dengarkan dari sumber utama. Narasumber utama adalah Dr. Aditya Putra Pertama SPA. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan menuju Dr. Asep Penandar. Dan pada kali ini, mohon maaf, Dr. Aditya Putra Pertama SPA, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kali ini kita akan ikuti sebuah tema imunisasi saat pandemi, haruskah ditunda? Sekali lagi, temanya adalah imunisasi saat pandemi, haruskah ditunda? Baik, kaum muslimin, saatnya kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pertama dan kita dengarkan bersama, semoga memberikan manfaat. Dan mohon maaf, ini lewat teleconference bersama Dr. Aditya karena kondisi tertentu sehingga beliau bisa lewat teleconference saja. Barakallahu fikum. Kepada Dr. Aditya, silakan dok, menyampaikan bimbingan kesehatan tentang imunisasi saat pandemi haruskah ditunda. Silakan dokter. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, malam hari ini, insyaAllah kita akan bersama berbicara dan berdiskusi tentang imunisasi saat pandemi haruskah ditunda. Mengapa ini menjadi topik? Karena pada keadaan umumnya, maka sewajarnya dan seharusnya imunisasi tidak bolehlah ditunda. Harus sesuai dengan jadwal dan aturan yang memang sudah ditetapkan. Berkenaan dengan kondisi pandemi saat ini, maka hal seperti itu menjadi ada beberapa perkecualian. Bila dulu imunisasi itu sangat penting, maka pada kondisi seperti pandemi COVID-19 hari ini, imunisasi justru menjadi lebih sangat penting. Karena jangan sampai dengan sedemikian fokus dan konsentrasinya kita menghadapi COVID-19 ini, maka kita melupakan imunisasi yang harusnya tetap diberikan. Mengapa demikian? Karena memang imunisasi yang bila kemudian ditunda itu akan berimbas atau berefek, akan menimbulkan persoalan dan permasalahan baru yang tentunya akan menjadi lebih complicated, lebih rumit. Karena di samping kita menangani kasus COVID-19, kita akan berjuang lagi menghadapi beberapa penyakit yang penyakit tersebut seharusnya sudah tidak muncul lagi. Namun, karena kita menghadapi COVID-19 ini dan beberapa imunisasi tadi ditunda, akan muncul lagi. Dan tentu biasanya kemunculan yang berikutnya akan jauh lebih besar dampaknya. Sehingga akan menjadi double pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab kita. Tidak semata-mata hanya menangani COVID-19 pada akhirnya. Namun juga akan menghadapi beberapa wabah yang juga tidak kalah mengerikannya dibandingkan dengan COVID-19. Difteri, campak, tetanus, meningitis, bahaya penyakit tersebut akan mengancam kita bila kita tidak berhati-hati dan bahkan mungkin akan menunda atau tidak memberikan imunisasi sama sekali. Pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami bahwa imunisasi merupakan salah satu langkah untuk mencegah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan kematian. Oleh karenanya, maka imunisasi itu tidak boleh ditunda dan tetap harus diberikan sesuai jadwal dan waktunya. Bila ada muncul pertanyaan, bagaimana dok, bila kami akan memberikan imunisasi yang tentu imunisasi tersebut harus diberikan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, yang tentu fasilitas kesehatan tersebut berisiko kita akan terkena COVID-19. Bukan itu akan menjadi hal yang menakutkan bagi kami. Itulah pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh para orang tua berkenaan dengan imunisasi yang harusnya mereka lakukan, namun akhirnya tidak. Pendengar rahimani rahimakumullah, harus mengingatkan bahwa dengan munculnya wabah pandemi COVID-19 ini, maka yang pertama harus ditekankan kepada semua masyarakat dan khalayak masyarakat umum, bagi yang mendengar di radio ini, tidak perlu ada kekhawatiran untuk membawa anaknya untuk imunisasi. Karena dengan saat ini sudah diterapkan protokol yang menekankan bahwa imunisasi bila dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit, maka diletakkan atau ditempatkan dengan ruang yang berbeda dengan ruang anak yang, jadi tentunya ini menjadi kepikiran buat orang tua supaya mereka tetap semangat membawa buah hatinya. Dan ini sudah diberlakukan di beberapa tempat di fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Cirebon ya. Iya dokter. Jadi tidak perlu khawatir, ini memang akan menjadi protokol yang sudah diterapkan. di beberapa rumah sakit, di seluruh rumah sakit dan puskesmas gitu. Jadi harus menjadi kewajiban bagi orang tua untuk tidak menunda lagi imunisasi bagi buah hatinya. Yang kedua, ada beberapa fasilitas rumah sakit yang menyediakan vaksinasi dengan apa istilahnya itu datang atau menjemput bola gitu ya. Jadi seperti halnya kalau di puskesmas sendiri itu biasanya datang ke puskesmas pembantu yang dimana di situ nanti masyarakat kemudian akan mendapatkan layanan imunisasi. Dan kemudian yang berikutnya menjadi hal yang sangat mengembirakan bahwa hal ini sudah ada beberapa bulan dilakukan oleh di beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat gitu ya, seperti puskesmas yang ada di lingkungan kita. Nah, itulah mengapa alasan dan pertimbangan mengapa imunisasi itu tidak boleh ditunda, tetap harus diberikan sesuai jadwal dan aturannya. Sehingga untuk menghindari kemungkinan resiko yang terjadi bila imunisasi tersebut kita tunda. Beberapa daerah melaporkan muncul penyakit-penyakit yang sempat sudah bisa dengan adanya imunisasi yang gencar saat sebelum pandemi COVID berlangsung. Namun setelah adanya beberapa khawatiran dari orang tua dan mungkin saat itu belum adanya aturan yang jelas bagaimana protokol yang tepat untuk membawa anaknya saat imunisasi, sehingga itu yang kemudian di beberapa daerah tersebut melaporkan banyak kasus yang muncul lagi. Ya tadi saya sampaikan di awal kan, yang awalnya kan kita sudah bebas di difteri ya, ini muncul lagi di Jawa Timur, dan seperti ada juga sekarang yang terbaru hepatitis A ya, itu kemudian muncul lagi sekarang dan dikhawatirkan ini akan menjadi booming ya, apa istilahnya, bisa menjadi wabah lagi apa penyakit hepatitis A ini. Oleh karenanya memang bila ada hal tertentu yang dirasakan khawatir dari para orang tua, segera bisa berkonsultasi di beberapa hotline rumah sakit yang ada di Kota Cirebon seperti di Gunung Jati maupun di rumah sakit swasta ya, di rumah sakit Pelabuhan, rumah sakit Cermai, kemudian di Sumber Kasih begitu. Jadi itulah yang harusnya diberikan pengertian dan pemahaman kepada para orang tua untuk tidak takut membawa buah hatinya untuk diimunisasi. Dan Mas Robi, ya. Ya, ini kita sedang lagi meningkat lagi ya. Saya sekaligus juga mengingatkan. Iya, betul. Laporan terakhir bahwa dari gugus tugas COVID nasional peningkatan yang cukup signifikan untuk yang terkonfirmasi positif COVID-19. Masya Allah. Ya, kalau nggak salah sekitar 70 ribuan ya. Dan di beberapa rumah sakit seperti di Jawa Tengah, terutama yang saya baru dengar hari ini di Solo, itu di Rumah Sakit Mawardi sudah overload menampung pasien-pasien dengan COVID-19 ya, dan beberapa tenaga medis semakin hari semakin bertambah yang terinfeksi konfirmasi positif COVID-19. Informasi terbaru kita sama-sama sudah mendengar di Cimahi, Secapa itu ya, dari Angkatan Darat, Sekolah Calon Perwira, sekitar 1.280 siswa Secapa terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi ini memang harus menjadi perhatian kita semua, tidak boleh dianggap lengah. Apalagi kita menganggap ini bukan suatu hal yang mengancam jiwa. Jadi ini betul-betul nyata dan betul-betul akan mengancam kesehatan kita, bahkan mungkin akan menyebabkan kematian kalau kita tidak hati-hati. Dan informasi ini juga pada hari ini dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengeluarkan sebuah informasi bahwa COVID-19 yang awalnya diduga hanya bersifat droplet penyebarannya, yaitu bersifat percikan udara ya, yang infeksinya menyebar melalui percikan udara, ternyata ada dugaan bahwa penyebaran yang sangat potensial sekarang mungkin terjadi dalam bentuk airborne disease, yaitu dia bisa menyebar melewati udara. Apa perbedaannya antara droplet dan airborne? Yang mungkin kita masih ingat bahwa physical distancing itu kita disuruh menjaga jarak sejauh 1 meter. Karena sifat dari penyebaran COVID-19 itu adalah droplet. Karena droplet itu menyebar dengan jarak 1 meter. Bagaimana dengan airborne disease? Airborne disease itu ternyata dia menyebar lebih dari 1 meter. Dia bisa dengan jarak 2 meter terjadi penyebaran COVID-19. Nah, inilah mengapa yang harus menjadi kewaspadaan kita. Dan beberapa laporan tersebut menyebutkan bahwa virus dari COVID-19 ini mampu bertahan di beberapa media tertentu. Seperti di plastik itu bisa bertahan 8-10 jam. Ya, dan kalau di daerah panas dia memang akan lebih cepat mati, tapi bila di daerah dingin dia bisa bertahan sampai dengan beberapa hari. Nah, ini yang menjadi informasi sangat berharga buat kita untuk semakin waspada, untuk semakin hati-hati bahwa kita menjaga selalu protokol kesehatan dengan baik, tidak bepergian kemana-mana, tidak nongkrong di mungkin mall ataupun pusat-pusat penjagaan tertentu yang di situ sangat membahayakan kita. Ingat, ini rumah sakit mulai kewalahan untuk menampung pasien-pasien COVID-19. Di samping itu, saya menegaskan ulang sebelum saya mengakhiri penyampaian saya, tetap tidak boleh takut bagi para orang tua untuk segera membawa putra-putrinya imunisasi, karena keamanan yang ada di rumah sakit, protokol kesehatan yang sekarang sudah semakin baik yang diadakan di semua rumah sakit, dibedakannya tempat untuk imunisasi tidak bercampur dengan anak-anak yang sakit, dan dengan protokol yang ketat, insya Allah akan mampu menjaga anak-anak kita yang dibawa ke rumah sakit untuk imunisasi tetap safety setelah mereka selesai imunisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Robi. Baik, dokter. Berikutnya kita akan buka ruang tanya jawab, dokter. Iya. Silakan. Bismillah, pertanyaan pertama. Kalau di luar tema nggak apa-apa, dok? Iya, boleh. Sebentar, dok. Bolehkah kita kasih madu ke anak bayi yang mau diimunisasi? Karena kita dapat testimoni kalau mau imunisasi bayi, bayinya didulitin madu dulu di lidahnya agar nggak panas setelah imunisasi. Bagaimana dengan madu yang sudah dicampur begagan? Amankah untuk anak-anak? Amankah diminum tanpa henti? Itu dok pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bayinya usia berapa? Ada keterangan nggak ya? Belum ada dok. Ya, jadi. Secara umum berarti. Untuk para pendengar yang terhormat. Berarti ada batasan usia dok ya? Ya. Jadi bahwa bayi yang di bawah usia 1 tahun itu sangat rentan bila mendapatkan madu. Karena apa? Sangat mudah potensi atau berpotensi menyebabkan shock anafilaktik. Apa itu shock anafilaktik? Yaitu kondisi di mana bayinya ketika mendapatkan alergen, khususnya madu, yang mungkin saat ini sedang ditanyakan, itu dia bereaksi dengan cepat mengganggu sistem yang ada di tubuhnya, terutama adalah sistem paru-paru yang kemudian akan timbul gejala sesak napas dan bahkan mungkin sampai tidak bisa bernapas dan akan menyebabkan kematian. Kebarannya masyaAllah. Jadi para ahli mengatakan bahwa madu tidak direkomendasikan untuk diberikan di bawah usia 1 tahun. Itu poin pertama. Nah, kalau kemudian penanya menanyakan, dan yang ditanyakan penanya adalah, misalkan dia demam, gitu ya Mas Robi tadi, ya, yang saya tangkap. Ya. Ya, jadi kalau seperti itu, justru, gitu. Jadi bukan lantas diberikan madu. Ya, diberikanlah paracetamol atau bisa ibuprofen. Itulah yang harus diwaspadai kalau kemudian demam, bukan dengan diberikan madu, tapi justru harus diberikan obat mencegah demam, ya, seperti paracetamol misalnya atau ibuprofen. Atau dengan langkah awal bisa dengan kompres air, ya. Jadi tidak perlu air hangat atau air yang menggunakan es, cukup air saja. Jadi itu akan insya Allah dengan izin Allah akan mampu meredam anak tersebut. Begitu. Ya. Kemudian anak kami umur 5 bulan punya Tongguti, ya, sebenarnya Tongguti. Kerial Tong Ai namanya, ya. Oh, Tong Ai, Tong Ai Chi, ya. Alhamdulillah tidak mengganggu proses menyusui. Berat badan anak juga naik sesuai kurva KMS. Apa kebaiknya diinsisi, oh mungkin diimunisasi, ya, atau tidak, dok? Karena kami khawatir katanya bisa mengganggu bicara anak. Jazakallahu khairan. Pertanyaan tadi tentang Tong Ai, ya, Mas Robi, ya. Saya jawab pertanyaannya, ya. Ya, silakan dokter. Ya, jadi Tong Tai itu bahasa Inggris. Kalau bahasa medisnya namanya ankylosing. Bahwa Tong Tai itu adalah bahasa atau istilah bahasa Inggris, ya. Iya. Kalau dalam bahasa medisnya disebut sebagai ankyloglossia. Jadi letaknya berada di bawah lidah. Seharusnya memang ini kondisi yang ada sejak di dalam sejak janin di dalam rahim. Ya. Dan setiap dari bayi itu ada. Namun memang tergantung dari beberapa grade atau beberapa tingkatan. Dari grade 0 sampai grade 4. Yaitu yang semakin tinggi grade-nya menandakan semakin kuat tali lidah itu mengikat lidahnya yang berasal dari dasar mulut, ya. Iya. Nah, itulah yang biasanya menyebabkan gangguan dalam hal menetek, ya, ataupun menyusui. Nah, pada bayi yang lahir dengan kondisi Tong Tai grade 3 atau grade 4 itu berisiko akan mengalami gangguan dalam menyusu. Ya, hmm. Harus dibedakan menyusui sama menyusu. Kalau menyusu itu adalah yang menjadi subjek bayinya. Dia berusaha untuk meminum ASI kepada ibunya. Kalau menyusui itu adalah tindakan yang aktif dilakukan oleh ibu kepada bayinya untuk memberikan susunya. Pada kondisi dengan Tong Tai, walaupun baik menyusui maupun menyusui mengalami gangguan, Namun biasanya yang paling terdampak adalah proses menyusu bayi kepada ibunya. Apa saja gejalanya? Yang pertama adalah bayi menetek atau menyusu sebentar. Ya, dalam kondisi dia menyusu sebentar-sebentar copot. Terus bunyi ya. Seperti ada cek-cek gitu. Ya, dan kemudian efek berikutnya dia biasanya tersedak ketika akan menyusu ke ibunya. Itu efek pada bayi. Dan diakhiri dengan kenaikan berat badan yang tidak optimal. Untuk ibu, efek yang terjadi biasanya lecet pada puting ibu. Ya, dan kemudian kadang lecetnya tersebut sampai menyebabkan luka dan bahkan bisa berefek kepada infeksi payudara atau istilahnya mastitis. Karena apa? Karena ibunya kesakitan ketika menetei atau menyusui bayinya. Nah, itulah yang harus diwaspadai pada tongkai atau ankyloglossia tadi. Bila tadi penanya menyebutkan bahwa berat badan anaknya atau bayinya bagus, tidak ada kesulitan dalam menyusu ataupun menyusui, ya tidak perlu dioperasi. Yeah. Bahkan sekarang, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk tidak bermudah-mudahan melakukan bukan insisi namanya ya, frenulectomy, ya, yaitu di mana tali lidahnya dioperasi, ya, karena berisiko bisa terjadi perdarahan karena di daerah itu tersebut ya banyak mengandung pembuluh darah di sekitarnya. Hati-hati, jadi tidak serta-merta dengan tongkai kemudian dia ambil eksekusi, bayinya harus dilakukan tindakan operasi. Ini hati-hati ya, menjadi catatan buat semua para orang tua. Yang berikutnya dok ya? Iya. Maaf, izin bertanya, bagaimana dengan orang tua yang tidak mau mengimunisasi anaknya dengan dalih bahwa sudah diteknik ketika lahir? Terima kasih. Iya. Nah, ini pertanyaan yang selalu berulang. Iya. Dan selalu menjadi kebingungan ya bagi para orang tua. Tapi menurut saya pribadi ini bukan kebingungan sebenarnya. Ya mungkin harus dijelaskan kalau begitu. Teknik itu mungkin nanti perlu dikonsultasikan ke para akademisi atau kepada ustaz. Yeah. Tapi sepemahaman saya adalah bentuk sunnah Nabi di mana memberikan beberapa kurma yang sudah dilembutkan dari ayahnya kemudian ditaruh di langit-langit pada bayi. Ini bukanlah bentuk dari imunisasi, berbeda ya. Kalau imunisasi itu adalah menciptakan kekebalan yang diberikan dari eksternal. Artinya dari luar bayi dalam bentuk bakteri ataupun virus yang telah dilemahkan ataupun dimatikan. Yes. Itu harus dipahami. Nah, maka riset penelitian imunisasi itu telah berjalan puluhan tahun sehingga kemudian aman diberikan pada bayi-bayi yang saat ini sudah kita berikan. Nah, jadi berbeda ya, kalau teknik itu bukan bentuk menciptakan kekebalan pada bayinya, ya, yang berbeda dengan konteks imunisasi sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Nah, baik, berikutnya dok. Bismillah, dokter mau tanya, anak saya sekarang usia 4 bulan dan belum imunisasi BCG. Apakah bisa kalau mendahulukan DPT, HB dan HIP 2 terlebih dahulu? Dan batasan imunisasi BCG sampai usia berapa, dok? Jazakallah khairan. Ya. Alhamdulillah, saya mengapresiasi orang tua yang semangat mengimunisasi anaknya. Barakallahu fiik. Jadi BCG tetap masih bisa diberikan walaupun usianya sudah 4 bulan. Ya, namun nanti ada pemeriksaan untuk memastikan apakah sudah terbentuk kekebalan terhadap BCG apa belum. Namanya mantuk tes, ya. Kalau sudah terbentuk atau katakanlah dari mantuk tes tersebut hasilnya positif, yang menandakan ada kecurigaan terkena infeksi TB, maka tentu harus diobati dulu dan imunisasi BCG ditunda sampai dengan terkoreksi atau teratasi infeksi TB-nya. Begitu, baru setelah itu kemudian ada pertimbangan untuk diberikan BCG ulang. Atau ada pendapat lain yang mengatakan bila telah terbentuk antibodi, maka tidak perlu lagi diberikan imunisasi BCG. Ya. Nah, bagaimana kemudian kalau harus diberikan DPT tapi belum diberikan BCG? Nggak apa-apa. Bisa tetap diberikan. DPT, HIB, polio, hepatitis B itu tetap jalan sesuai sesuai waktu dan usianya. Jadi bisa tetap diberikan. Tidak perlu khawatir. Iya, dok. Berikutnya, dok, ya. Ya. Maaf, dokter. Sebenarnya COVID-19 ini apakah benar-benar ada? Ataukah seperti isu yang sangat santer dibesar-besarkan oleh orang-orang yang mengatakan hanyalah konspirasi saja? Terima kasih. Ya. Itu pertanyaan yang memang juga ada beberapa saya dengar yang sampai dibilang ini adalah konspirasi. Tadi... Silakan dokter, sebenarnya COVID ini apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sebuah konspirasi? Silakan. Sangat disayangkan kalau memang ada dari masyarakat kita menganggap ini konspirasi atau rekayasa. Karena ini nyata. Betul. Betul-betul terjadi dan telah banyak memakan korban jiwa. Jadi sungguh harus sepertinya ada kita lakukan hospital tour. Jadi mungkin orang-orang yang bertanya gitu mungkin nanti perlu dibawa ke rumah sakit yang ada penderita COVID-nya. Kalau kurang yakin nanti bisa kita siapkan melihat langsung kayak apa gitu ya COVID-19 itu. Ya jadi ini bentuk yang memang sangat memprihatinkan gitu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Ya, jangan sampai kemudian kita terkena terus kemudian baru deh nyadar. Ya tidak boleh seperti itu. Seperti halnya mengingatkan orang tentang bahaya ini, makanya perlu ditekankan berkali-kali kepada semua lapisan masyarakat. Ya, betapa banyak korbannya yang jatuh dengan COVID-19 ini. Bahkan anak sendiri, saya pribadi, sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu, Allahu yarham, ibu mertua saya pun meninggal dengan COVID-19. Ya, jadi ini bukan mainan, bukan rekayasa, bukan konspirasi. Ini nyata adanya. Dan saya pribadi, di antara anggota keluarga saya, ada yang terkena dengan COVID-19 ini. Jadi ini betul-betul harus, mungkin kalau bahasa saya, bertobat dengan pemikiran itu. Iya. Begitu Mas Robi. Nah dokter, Masya Allah. Baik dokter, sebagai penutup dokter, karena kita sementara ini waktunya sudah habis dok, silakan ya, untuk menyampaikan yang terakhir. Ya, jadi alhamdulillah telah berakhir acara hari ini. Saya menekankan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat yang mendengar sebagai pendengar setia Radio Indosiar untuk selalu meyakini bahwa betul telah ada infeksi yang nyata berupa COVID-19 di tengah-tengah kita. Jangan kemudian ini menganggap sebuah hoax, berita bohong, berita abal-abal. Tidak, ini nyata. Ya, dan jangan sampai kemudian baru kita sadar setelah ada anggota keluarga kita yang terkena. Kedua, mengambil kesimpulan dari pembicaraan tentang COVID malam ini, maka betul-betul hari ini kita harus meyakini bahwa imunisasi tidak boleh ditunda. Tetap harus diberikan sesuai jadwal dan waktunya. Tidak perlu khawatir dengan adanya resiko infeksi COVID-19 di rumah sakit. Karena semua rumah sakit telah menyiapkan protokol yang ketat ya bagi anak-anak atau bayi yang akan divaksinasi di rumah sakit. Ya, jadi penekanan saya itu Mas Robi. Ya, dokter. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, ya, physical distancing ya. Ya, insyaallah. Cuci tangan dengan sabun, jangan bermudah-mudahan keluar rumah kalau tidak ada acara penting. Iya. Yang sangat mendesak. Nah, benar. Tetap selalu tinggal dan stay at home, tinggal di rumah. Iya, Dok, masyaallah. Ya. Ya baik, dokter. Terima kasih banyak atas masukannya dan juga memberikan semangat kita untuk imunisasi anak-anak kita, sehingga ini akan memberikan kepada kita motivasi untuk segera mengimunisasi dan menjaga diri kita dari COVID-19. Baik, Om Sihin, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf tadi banyak gangguan-gangguan, dan semoga tetap memberikan semangat kita untuk kita menjaga kesehatan dari COVID-19 ataupun dari bahaya kita tidak mengimunisasi anaknya secara segera. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, Dr. Aditya Putra Pertama SPA, memberikan kepada kita manfaat yang besar. Amin, Allahumma amin. Dan sekali lagi mohon maaf atas salah dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.